warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatannya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan barakahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita akan sedikit menyampaikan atau mengulang, mengingat-ingat kembali tentang sesuatu yang berkaitan dengan musibah, dan kita juga akan menyebutkan beberapa hikmah yang berkaitan dengan terjadinya musibah atau adanya musibah yang menimpa pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bahasa Arab, kata al-musibah itu berasal dari ar-ramyatu bisahm, berasal dari kata yang bermakna lemparan dengan anak panah. Al-aslu, aslul musibah, ar-ramyatu bisahm. Dalam bahasa Arab, kata musibah itu berasal dari kata yang memiliki makna lemparan dengan anak panah. Summa stu'milat fi kulli nazilatin. Kemudian kalimat ini, kata musibah ini digunakan untuk setiap nazilah, untuk setiap bencana, musibah, dan malapetaka. Musibah juga dikatakan bahwa kata musibah atau asaba itu terkadang digunakan untuk perkara yang baik. Yusta'malu fil khairi wasyarr. Kata asaba atau musibah itu terkadang digunakan untuk perkara yang baik, untuk kebaikan-kebaikan, dan juga digunakan untuk keburukan yang menimpa. Jadi kalimat musibah, musibah dalam bahasa Arab ini bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, dan juga bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk, seperti misalnya bencana alam, terjadinya banjir, terjadinya kebakaran, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak disukai, dari sesuatu yang buruk, juga disebut dengan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-50. Ayat ini kita sebutkan untuk menjelaskan bahwa kalimat musibah, kalimat asaba itu dipakai untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, In tusibka hasanatun tasu'hum, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, in tusibka hasanatun, apabila kamu mendapatkan suatu kebaikan, tusibka, engkau tertimpa musibah berupa kebaikan, tasu'hum, maka hal itu menjadikan mereka tidak senang kepada kalian. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana, dan apabila kalian ditimpa sesuatu atau suatu bencana, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, yaitu tidak mau ikut perang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat ini kita sebutkan untuk menjelaskan bahwa kalimat asaba atau musibah terkadang dipakai untuk perkara kebaikan dan terkadang dipakai untuk perkara keburukan. Juga dijelaskan bahwa makna atau penggunaan kata musibah dalam bahasa Arab, jika digunakan pada perkara yang baik, pada kebaikan-kebaikan, maka itu berasal dari kata as-sawbu. As-sawbu wa huwal matar alladhi yanzilu biqadri al-hajah min ghairi dararin. Kalimat asaba atau musibah pada perkara yang baik, pada perihal yang baik, terambil dari kata as-sawbu yang artinya hujan, yaitu hujan yang turun sebatas keperluan yang tidak membahayakan dan tidak merugikan. Maka ada doa Allahumma sayyiban nafian. Namun apabila kalimat ini digunakan untuk perkara yang buruk, sesuatu yang tidak disenangi, maka kata tersebut berasal dari isabatu as-sahm, yang artinya bidikan atau sasaran anak panah. Kesimpulannya disebutkan oleh ulama bahwa kalimat musibah jika dilihat dari sisi bahasa, maka bisa bermakna sesuatu yang menimpa manusia secara umum, baik itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Adapun secara istilah atau yang difahami di kalangan masyarakat atau manusia secara umum, maka makna musibah adalah ma nazala bihi min makruhin khasah, yaitu peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi yang tidak disukai oleh manusia. Maka mencakup atau masuk dalam kata musibah adalah kejadian seperti misalnya banjir yang merusak atau merenggut banyak jiwa, merusak rumah, tanaman, hewan, atau misalkan terjadinya gempa, atau misalkan yang baru saja atau baru-baru ini terjadi, gunung meletus, dan yang lainnya dari bencana-bencana, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang itu semuanya tidak disukai oleh manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa kata musibah itu berasal dari as-saub atau isabatu bisahm, maka kita akan mencoba untuk menjelaskan apa perbedaan antara musibah dan cobaan atau ujian. Kesimpulannya, musibah adalah suatu hal yang menyebabkan manusia itu kehilangan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita, yang itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila itu hilang dari diri kita, maka itu disebut dengan musibah. Musibah, misalkan kehilangan harta benda, kehilangan kekayaan, ataupun keluarga, itu termasuk bagian dari musibah. Adapun cobaan atau ujian atau ibtila, maka itu lebih umum. Lebih umum. Karena yang namanya cobaan atau ujian itu terkadang berbentuk kenikmatan, bukan sesuatu yang tidak disenangi. Ujian ataupun cobaan itu bisa berupa sesuatu yang tidak kita senangi, dan itu musibah. Dan juga bisa berbentuk sesuatu yang kita senangi, berupa kenikmatan. Kenikmatan itu cobaan, ibtila, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 ini, "Wa nabluukum, dan kami memberikan ujian kepada kalian, menguji kalian semuanya, bisyar, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang jelek, wal khair, dan kami juga menguji kalian dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang kalian senangi, fitnatan, itu semuanya sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa nabluukum bisyarr wal khair fitnatan." Allah menguji kita, memberikan ujian dan cobaan kepada kita dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang tidak kita senangi, berupa musibah-musibah, dan juga memberikan ujian, cobaan kepada kita dengan sesuatu yang baik. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa "wa nabluukum, dan kami menguji kalian bisyarri wal khair", yakni menguji kalian dengan kesusahan dan kesenangan, menguji kalian dengan sehat dan sakit, menguji kalian dengan kekayaan dan kefakiran, dan menguji kalian dengan perkara yang halal dan yang haram. "Wa nabluukum bisyarr wal khair." "Wa nabluukum bisyarri wal khair", yakni kami menguji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci oleh kalian, supaya terlihat bagaimana kesabaran dan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi ujian ini. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang yang berada di atas kenikmatan, baik itu kenikmatan yang kita rasakan berkaitan dengan urusan dunia misalnya, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, diberi waktu luang, ingat itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. kita yang diberi atau dilapangkan rezekinya, kita sedang diuji dengan kekayaan kita. Apakah kita mampu untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita semakin jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang kita miliki, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menyombongkan dirinya dan mengatakan bahwa kekayaan ini dia dapatkan karena keberhasilannya dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa kesehatan badan. Apakah kita mampu untuk mensyukuri kesehatan ini atau justru kita mengkufurinya? Apakah kita memanfaatkan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk menggunakan pada hal-hal yang baik, atau justru memanfaatkan kesehatan tersebut pada perkara-perkara yang tidak baik? Lalai dari amal ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa waktu luang. Apakah kita manfaatkan itu semuanya dengan baik? Ingat, itu semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka yang diberi kelapangan rezeki itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya. Bukan sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Bukan sebagai bukti Allah memuliakan dia dengan diberi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr mengkisahkan tentang kondisi orang-orang yang menyangka dirinya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insan idza mabtalah rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu, apabila diuji oleh Rabbnya, Allah memberikan ujian kepadanya, fa akramahu, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan kepadanya kenikmatan, kesenangan, fa yaqulu rabbi akraman, kemudian orang tersebut mengatakan, rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada dia dengan kesenangan-kesenangan yang dia dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalah, adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya, fa qadara alaihi rizqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa dibatasi rezekinya, membatasi rezekinya, dipersempit. Fa yaqulu rabbi ahanan, kemudian dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa termasuk bagian dari ujian dan cobaan adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan orang yang mendapatkan ujian, cobaan berupa sesuatu yang disenangi, itu biasanya lebih sulit untuk bisa menghadapinya dengan baik dibandingkan dengan orang yang diberi ujian dan cobaan berupa sesuatu yang tidak disenangi. Karena cobaan itu lebih umum, ujian itu lebih umum. Bisa berupa sesuatu yang tidak disenangi, yaitu musibah-musibah. Ujian dan cobaan bisa berbentuk sesuatu yang kita senangi, kenikmatan-kenikmatan. Nah, orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang disenanginya, diberi ujian berupa kenikmatan, diberi ujian berupa kelapangan rezeki, diberi ujian dengan memiliki anak-anak, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan, sesuatu yang dia senangi. Cobaan ini akan lebih sulit untuk dihadapi. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika sudah mendapatkan kesenangan, sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebanyakannya akan menyebabkan dia lupa akan akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakannya demikian, walaupun tidak semuanya. Ada orang-orang yang diberi kenikmatan, diberi kelapangan rezeki, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak dari mereka yang lupa dengan akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberi ujian, cobaan berupa kenikmatan, berupa sesuatu yang baik. Berbeda dengan mereka yang diuji dengan sesuatu yang tidak mereka senangi. Kefakiran misalnya. Diberi ujian dan cobaan berupa sakit, musibah. Rumahnya hancur, rumahnya kebakaran. Ada keluarganya yang meninggal. Ujian dan cobaan. Dan itu tidak disenangi. Biasanya orang yang diberi ujian dan cobaan seperti ini akan lebih kuat untuk menghadapinya. Dia terkadang bisa lebih sabar dan biasanya akan sadar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah dan ujian yang dihadapi. Walaupun ada juga yang diuji dengan ujian seperti ini justru semakin menjauh atau justru semakin ingkar, amarah, marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada umumnya yang diberi ujian dan cobaan berupa sesuatu yang disenangi, dengan orang yang diberi ujian dan cobaan berupa musibah, yang akan lebih mudah, akan lebih kuat menghadapinya ialah ketika diberi ujian berupa musibah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita fahami bersama bahwa musibah yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya itu tidaklah terjadi melainkan karena perbuatan dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang ini semuanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asabaka min hasanatin." Apa saja yang menimpamu dari sesuatu yang baik, faminallah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan apa saja bencana, sesuatu yang jelek menimpa dirimu, فَمِنْ نَفْسِكَ, maka itu datangnya dengan sebab kesalahan dirimu sendiri. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Yang baik yang menimpa diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah min sayyi'atin, musibah yang buruk, musibah yang tidak kita senangi, yang menimpa diri kita, famin nafsik, kata Allah, maka itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa musibah, sesuatu yang tidak baik yang menimpa diri kita, datangnya dari sebab kesalahan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, mengkisahkan keadaan para sahabat yang ketika itu mereka mendapatkan musibah pada perang Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalamma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-165 ini, awalamma asabatkum musibatun, yakni mengkisahkan tentang apa yang dialami oleh sahabat pada perang Uhud. Mereka mendapatkan musibah pada perang Uhud, padahal sebelumnya mereka telah mengalahkan 2 kali lipat kepada musuh-musuhnya di perang Badar. Lalu mereka mengatakan, anna hadza, dari mana kekalahan ini? Dari mana musibah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kul huwa min indi anfusikum, itu semuanya datang dari kekalahan kalian, itu semuanya datang dari kesalahan yang dilakukan oleh kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk nasab, kelelahan, wala wasab, musibah berupa rasa sakit, wala hammin, musibah berupa kesusahan, kesedihan, dan gangguan, serta kecemasan, hatta syaukah yushakuha, hingga duri yang menusuknya, termasuk bagian dari musibah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya segala kesalahan dan dosa. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari semuanya, perlu kita fahami bersama bahwa setiap musibah, setiap kejadian-kejadian yang menimpa diri kita berupa sesuatu yang tidak kita senangi, itu datangnya dari kesalahan diri kita. Kita sadari itu dulu. Kita akui bahwa kita memiliki banyak dosa, bahwa kita memiliki banyak perbuatan atau melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita. Bisa jadi sebab sempitnya rezeki kita ialah karena kita meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi kita diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hilangnya harta kekayaan kita. Mungkin disebabkan kita tidak rajin beribadah kepada Allah, atau kita berdusta, atau kita melakukan kecurangan-kecurangan, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama yang perlu kita pahami bersama. Sebabnya ialah dosa. Sehingga mestinya ketika seorang muslim itu menghadapi musibah, diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah, sesuatu yang tidak disenangi, mestinya mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Kemaksiatan apa yang sudah aku lakukan? Dosa apa yang sudah aku lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian demikian, mestinya dia langsung berpikir, sebabnya apa? Apakah bisa jadi kita telah melakukan kemungkaran-kemungkaran? Ataukah bisa jadi kita telah melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan musibah itu bisa menimpa siapa saja. Musibah bukan hanya menimpa orang-orang yang lemah imannya. Musibah juga bisa menimpa orang-orang yang saleh. Tentunya itu semuanya karena hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah menimpa orang-orang saleh, bahkan orang paling mulia di antara manusia, bahkan generasi terbaik umat ini juga menghadapi musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, dan naqsin minal amwal, kekurangan harta dan jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah juga kepada orang-orang saleh, memberikan musibah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Allah memberikan ujian kepada mereka berupa rasa takut, sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan. Diberi ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi musibah. Artinya musibah juga menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang kuat imannya. Tetapi dalam menghadapinya tentu akan berbeda dengan orang-orang yang lemah imannya, atau kurang imannya, atau mereka yang sama sekali tidak memiliki keimanan. Sama musibahnya, bisa jadi bentuknya sama, musibahnya sama, kejadiannya sama, tetapi dalam penyikapannya itu berbeda. Adapun orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa musibah ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sabar menghadapi musibah-musibah tersebut. Sehingga dengan adanya ujian dan cobaan serta musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat mereka. Ingin melihat bagaimana kesabaran dan rasa syukur mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling besar ujian dan cobaannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat dan paling besar ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang setelahnya, setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan tersebut, memberikan musibah-musibah itu kepada para nabi untuk dilihat bagaimana kesabaran mereka, untuk diangkat derajatnya, untuk diangkat nama-namanya, kemudian dijadikan sebagai contoh bagi umat-umatnya bagaimana kesabaran para nabi menghadapi ujian dan musibah. Betapa banyak para nabi yang diberi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga musibah itu akan menimpa siapapun, akan menimpa orang-orang yang saleh, akan menimpa orang-orang yang di bawahnya dan selain mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa kesempurnaan nikmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya tidak menjadi penghalang mereka dari musibah di dunia ini. Walaupun mereka adalah orang yang mulia, mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki derajat yang tinggi, tetap saja ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka untuk mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, maka mereka pun akan mendapatkannya, akan terkena dengan musibah tersebut. Sekali lagi pembedanya ialah bagaimana penyikapannya, penyikapan terhadap musibah yang sedang dihadapi. Kalau orang-orang yang betul-betul sabar dan ini tumbuh dan muncul dengan sebab keimanan yang kuat, tentunya akan mudah untuk menghadapi ujian dan cobaan serta musibah yang menimpa dirinya. Dia meyakini itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga yang keluar dari mulutnya ketika tertimpa musibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Allah, gantikanlah sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang yang lemah keimanannya, orang-orang yang sedikit ibadahnya, atau mereka yang mungkin saja lalai dan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga lupa kepada Allah, lupa dari zikir kepada Allah, lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mendapatkan musibah, ketika ditimpa musibah, akan marah dan mungkin tidak akan sabar, atau justru mereka akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itulah yang tidak mendapatkan pahala dari musibah yang dihadapinya. Orang-orang yang sabar menghadapi musibah, tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya. Sedangkan orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi musibah tersebut, maka dia tidak akan merasakan dan tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan di balik musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa setiap perkara dan urusan seorang mukmin semuanya itu baik. Semuanya baik. Kalau diberi sesuatu yang baik, sesuatu yang dia senangi, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lah, maka itu menjadi baik baginya. Tapi ketika dia diberi musibah, diberi sesuatu yang tidak dia senangi, kemudian dia bersabar dalam menghadapinya, fakana khairan lah, maka itu juga baik baginya. Dan tidak ada yang bisa merasakan ini kecuali seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua keadaannya baik. Diberi ujian dan cobaan berupa sesuatu yang buruk, dia sabar mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah tersebut. Ketika diberi ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan, berupa sesuatu yang dia senangi, kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan kebaikan dari sikapnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka yang tidak sabar, yang mereka itu marah ketika mendapatkan musibah, mereka berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, mereka tidak akan mendapatkan pahala di balik musibah yang menimpa diri mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah itu bisa berupa atau bisa menjadi rahmat bagi sebagian orang yang mendapatkan musibah tersebut, dan juga bisa menjadi azab bagi orang yang menghadapi musibah tersebut tanpa ada keridhaan dari dirinya terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang akan diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberi cobaan, akan diberi musibah dengan berbagai macam bentuknya. Kadang diberi ujian dan cobaan yang nampak, yang kelihatan, terkadang tidak terlihat, terkadang besar, terkadang kecil, semuanya sama, yaitu musibah, ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sikapi dengan bijak dan baik, sabar dalam menghadapinya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa terjadinya musibah itu disebabkan ulah kita, disebabkan karena diri kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka ketahuilah bahwa di balik musibah itu ada hikmah-hikmah yang kita bisa petik, yang bisa kita ambil. Di antara hikmah di balik musibah yang menimpa diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai peringatan bagi yang lainnya. Seperti misalnya terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, atau terjadinya tanah longsor dan seterusnya dari sesuatu yang disebut dengan bencana alam ini, itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu berlebihan membahas, oh ini disebabkan ini dan itu, karena ini bergeser dan seterusnya. Ingat, itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjadinya bencana-bencana, dengan terjadinya gempa bumi, dengan terjadinya tsunami, dengan bergesernya tanah, berbaliknya tanah, semuanya itu adalah peringatan dari Allah. Wa ma nursilu biha bil ayati illa takhwifa. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, memberi tanda-tanda seperti ini, melainkan untuk memberikan rasa takut kepada umat manusia. Maka itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita sadar, supaya kita paham ternyata masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita sadar kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama Al-Imam Qatadah, makna wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ay fa innahu yaqul wa ma nursilu bil ibar wa dzikr illa takhwifan lil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus itu semuanya, adanya musibah-musibah, melainkan untuk kita semuanya memiliki rasa takut, kemudian ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Wa inna allaha yukhawwifun nasa bima sya'a min ayatin la'allahum ya'tabirun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut kepada umat manusia, bima sya', dengan sesuatu yang Allah kehendaki. La'allahum ya'tabirun, supaya mereka itu bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Allah memberikan rasa takut kepada umat manusia dengan adanya misalkan gempa bumi, dengan terjadinya tsunami, atau dengan terjadinya tanah longsor, dengan terjadinya terbaliknya tanah. Illa takhwifa, untuk memberikan rasa takut kepada umat manusia supaya mereka itu mau mengambil pelajaran dari itu semuanya. Allah dzakkarun, supaya mereka itu menjadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala yang zat yang maha mampu. Supaya mereka itu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Au yarjirun, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut, menakut-nakuti hambanya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, supaya mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kembali kepada Allah, kembali beribadah kepada Allah, kembali meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Disebutkan di Kufah, di masanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, terjadi gempa ketika itu. Lalu sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengingatkan manusia, ya ayyuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum. Wahai umat manusia, ini ketika terjadi gempa. Ketika terjadi gempa di zamannya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan manusia dengan mengatakan, wahai manusia, Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kalian dengan adanya bencana ini supaya kalian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah kalian semuanya, kembalilah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang diyakini oleh seorang muslim, seorang mukmin, ketika melihat terjadinya musibah, entah itu menimpa diri dia secara langsung ataupun tidak secara langsung, atau dia menyaksikan, melihat atau mendapatkan kabar berita telah terjadi musibah ini dan itu, maka seorang mukmin akan meyakini bahwa itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya perbaiki amal perbuatan kita. lihat apa yang sudah kita lakukan. Lihat dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan peka. Orang-orang mukmin akan peka ketika melihat adanya bencana-bencana, adanya musibah-musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin. Itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya supaya mereka mau mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, supaya mereka mau kembali kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah di balik musibah yang terjadi, yang menimpa sebagian kaum muslimin, adalah sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang yang tentunya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Zahara al-fasad," telah nampak, terlihat kerusakan di darat dan di laut. "Bima kasabat aydin nas," semua itu, kerusakan-kerusakan itu terjadi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ini juga dalil bahwa terjadinya musibah itu dengan sebab perbuatan kita, dengan sebab kesalahan kita. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Allah menimpakan kepada mereka sebagian, yakni atas sebagian perbuatan yang mereka lakukan, diberi hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, di daratan maupun di lautan. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Fama'ashral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkadang musibah menjadi hukuman. Menjadi hukuman bagi kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Itu bisa menjadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dengan sebab ulah-ulah kita, perbuatan kita. Nah, dengan adanya hukuman ini, Allah menginginkan supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Setelah mendapatkan peringatan, dan itu juga sebagai hukuman, peringatan bagi orang lain yang tidak merasakannya, dan sebagai hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, yang kemudian diharapkan dari hukuman ini dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan yang benar, kemudian dia bertaubat atas kekeliruannya, kesalahan-kesalahannya. Dikatakan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr." Kata beliau, "Ista'lana al-fasadu fil barri wal bahr ay fasadu ma'ayishihim." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, maksudnya rusak mata pencaharian mereka, rusak dan berkurang serta terjadinya bencana alam, wa hululul afat biha, wa fi anfusihim minal amradi wal wabai wa ghairi dhalik, dan diri mereka juga terserang dengan al-amrad, penyakit-penyakit, wal waba dan wabah, dan yang lainnya. Yakni termasuk bagian dari kerusakan yang terjadi di muka bumi, yang terjadi di laut dan di darat, adalah rusaknya mata pencaharian mereka, rusak dan berkurang, kemudian terjadinya bencana alam, itu termasuk bagian dari kerusakan alam. Kemudian terserangnya mereka dengan penyakit-penyakit, wabah, dan yang lainnya, itu juga termasuk bagian dari kerusakan di daratan dan di laut. Semuanya itu bisababi ma qaddamat aydihim minal a'malil fasidatil mufsidati bitab'iha. Kerusakan-kerusakan itu tadi, entah itu berupa penyakit-penyakit, wabah, atau yang lainnya, terjadinya bencana alam, semuanya itu terjadi dengan sebab kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Al-a'mal, al-fasidah, al-mufsidah. Berupa perbuatan yang rusak dan merusak. Perbuatan yang rusak dan mufsidah dan yang merusak. Hadhil mazkurah, apa yang tadi disebutkan itu, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Semuanya itu yang telah disebutkan tadi, bencana alam atau banyaknya penyakit, wabah, liyudhiqahum, Allah ingin memberikan balasan atas perbuatan mereka. Annahul mujazi 'alal a'mal. Allah ingin membalas amal perbuatan mereka, kemudian ingin menjadikan itu sebagai namudzajan min jazai a'malihim fid dunya. Ingin menjadikan itu semuanya sebagai contoh dan pelajaran untuk mereka dari balasan amal mereka di dunia. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengingatkan dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi itu dengan sebab perbuatan kita, dengan perbuatan yang rusak dan merusak, dan Allah memberikan balasan supaya orang itu tahu dan bisa dijadikan sebagai contoh dan pelajaran bagi yang lainnya, bahwa yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah terjadinya musibah adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa hamba-hambanya yang terkena musibah. Jadi satu sisi bisa menjadi hukuman, peringatan bagi orang yang tidak merasakan musibah tersebut. Allah ingatkan yang melihat secara langsung kejadian dan musibah, yang mendengar, yang membaca musibah itu menjadi peringatan bagi mereka. Dan musibah itu pada orang yang terkena bisa menjadi hukuman pada mereka, untuk diri mereka atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dan juga bisa menjadi penghapus dosa orang-orang yang terkena musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seorang muslim, baik itu berupa rasa lelah, kesalahan, rasa sakit, kemudian diberi musibah berupa kesusahan, kegundahan, gangguan, dan seterusnya dari sesuatu yang tidak disenanginya, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan sebab musibah tersebut dosa-dosanya. Sehingga orang-orang yang tertimpa musibah, ketika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini bahwasanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tabi idznillah ya azza wajal, di balik musibah yang dia hadapi, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa dihapuskannya dosa-dosanya. Kemudian di antara hikmah yang lainnya di balik musibah yang terjadi dan menimpa umat manusia itu, semuanya bisa menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa masukan ke dalam al-jannah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa bainama rajulun yamshi fi tariqin id wajada ghusna syaukin fa akharahu fashakarallahu lahu faghafara lah. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan ketika ada seorang yang berjalan, kemudian dia mendapatkan ada ranting yang berduri berada di jalanan, dan itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan orang lain. Bisa jadi dia tertusuk dengan duri tersebut, kemudian dia berusaha untuk menyingkirkannya dan menghilangkannya supaya orang tidak terkena musibah, atau dia terkena musibah kemudian menyingkirkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berkaitan dengan ini, apa yang terjadi baru-baru ini, terjadinya musibah yang menimpa sebagian saudara kita kaum muslimin, baik itu yang ada di Jawa Timur ataupun yang lainnya, maka itu semuanya ialah peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Maha mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diturunkannya azab kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab musibah berupa ditenggelamkannya umat manusia di bawah bumi, walaupun jauh dari pegunungan, Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan suatu daerah dengan sesuatu yang mungkin tidak masuk dalam logika kita. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikilah amal ibadah kita. Tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka yang terkena musibah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang lebih baik untuk mereka semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin yang mendapatkan musibah tersebut, semoga dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah atas kesabaran yang mereka lakukan, yang ada pada diri mereka pada saat mereka menghadapi musibah-musibah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga mestinya mendoakan mereka dan membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ketika ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, di daerah kita atau daerah yang lainnya. Selama kita bisa membantu dengan sesuatu yang kita miliki, maka bantulah saudara-saudara kita, karena itu semuanya termasuk bagian dari ladang amal soleh yang bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pengingat kita semuanya dan bisa menjadikan kita semakin sadar, semakin peka terhadap kejadian dan musibah yang terjadi khususnya di negeri kita ini. Dan semoga dengan adanya musibah-musibah itu bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.